إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-Nya. Di malam hari ini Allah taala memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita untuk kita pergunakan untuk menambah hidayahnya Allah, untuk menambah pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya semoga Allah taala menjadikan barokahnya waktu, umur dan ilmu yang kita dapatkan menjadi perkara yang bermanfaat dunia kita maupun akhirat kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita dari kitab Adda wa Dawa atau Jawabul Kafi lil Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala masih pada pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu tentang mempergunakan fikiran pada perkara yang paling bermanfaat, perkara yang paling tinggi dan paling agungnya, dikala Allah taala memberikan kepada kita akal fikiran, maka yang utamanya dan yang paling bermanfaatnya adalah ketika kita membawa fikiran kita kepada Allah dan kepada hari akhirat, yang hal itu dirinci oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ayat Qur'aniyah, ayat al-munazzalah yang diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengarahkan fikiran kita menuju ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, maka ini adalah memikirkan sesuatu yang paling bermanfaat. Kemudian yang kedua kata Imam Qayyim, al-fikratu fi ayatil mashhudah, memikirkan ayat-ayat Allah yang nampak bisa disaksikan berupa ayatul kauniyah, ayat-ayat berupa ciptaannya Allah. Wal i'tibaru biha, dan mengambil ibrah dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal istidlalu biha ala asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa ihsanihi wa birrihi wa judihi. Dan hal itu digunakan untuk menunjukkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna, hikmahnya Allah, kebaikannya Allah, kemurahannya Allah. Dan Allah Ta'ala, kata Imam Qayyim, telah menganjurkan hamba-hambanya untuk memikirkan ayat-ayat Allah, termasuk yakni ayatul kauniyah al-mashhudah, ciptaan-ciptaannya Allah yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat di sekitar kita, di hadapan kita, sekeliling kita. Wa tadabburiha wa ta'akkuliha, mentadabburinya dan memikirkannya. Untuk apa? Semakin kita menetapkan tentang maha kuasanya Allah, maha mampunya Allah, maha agungnya Allah, maha kuasanya Allah, untuk menetapkan rububiyah Allah sebagai Rabb, wal uluhiyah, Allah adalah yang berhak untuk diibadahi, wasma' was sifat, menetapkan Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang semuanya sempurna. Dan ini adalah ibadah, termasuk bagian dari ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di antara sifat ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, yang baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya siang maupun malam, terdapat bukti ayat bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa mereka? Allah Ta'ala sebutkan, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang yadkurunallaha, senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, qiyaman wa qu'uda, baik berdiri, duduk, wala junubi, baik dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka adalah orang-orang yang memikirkan dalam hal penciptaan langit-langit dan bumi, yang kemudian mengantarkan mereka semakin menetapkan maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah, maha mampunya Allah, sehingga mereka pun menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak wa qina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, fa qina adzaban nar, maka jagalah kami dari neraka. Jadi tafakkur, nah, wa tadabbur, biayatil kauniyah ini termasuk ibadah. Memikirkan, mentadabburi, merenungkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang itu mengantarkan seorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin yakin, menambah keimanannya, menetapkan ayat bukti-bukti kuasanya Allah, maka ini adalah bernilai ibadah. Sehingga Allah pun memuji mereka, orang-orang yang disebut dengan ulul albab, di antara sifat mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa memikirkan, merenungkan penciptaan langit-langit dan bumi. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita terkadang terkagum, merasa takjub dengan kemampuan manusia yang bisa membangun gedung yang tinggi, yang kategorinya megah, mewah. Nah, tentunya lebih-lebih lagi. Nah, kita lebih kagum, lebih takjub dengan kuasanya Allah, dengan ciptaannya Allah. Naam. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit-langit yang tanpa tiang, dengan segala perhiasannya. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Dengan mataharinya, dengan rembulannya, dengan bintang-bintangnya, termasuk apa yang kemarin kita dapati dengan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan adanya gerhana. Nah, siapa yang bisa mampu menutupi cahaya rembulan atau cahaya matahari? Mungkin palingnya bisa kita cuman kita berlindung di bawah atap supaya tidak terkena cahaya matahari. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah menutupi matahari yang dengan itu kemudian menjadi gelap seluruh permukaan bumi atau sebagian permukaan bumi, begitu juga rembulan. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini semua adalah ada al-ibrah, sehingga ketika pikiran kita kita arahkan ke sana menjadi ulul albab, yang kemudian dia pun akan mengakui dan menetapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kenapa? Karena af'alullah, perbuatannya Allah adalah maha sempurna. Berbeda dengan manusia, sekagum-kagumnya kita dengan buatannya manusia, made in-nya manusia, produknya manusia, ya, di situ ada banyak kekurangan. Nah, ada risiko-risiko yang mengancam manusia sendiri. Semakin canggih satu alat, semakin satu canggih teknologi, maka juga menimbulkan dampak negatif yang besar. Kendaraan semakin canggih, semakin cepat. Nah, maka bahayanya bagi manusia ketika terjadi insiden semakin besar. Tidak ada satupun yakni alat atau produknya manusia kecuali itu menanggung risiko bagi manusia sendiri. Nah, sehingga perlu safety inilah. Ya kan? Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaannya Allah, tidak ada yang kemudian itu madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna ciptaannya. Allah Ta'ala tidaklah akan menjadikan satu kerusakan, tidak pula menimpakan satu azab, kecuali adalah sebabnya manusia, bukan karena Allah berlaku zalim. Daral fasadu fil barri wal barri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak berbagai kerusakan di muka bumi dan di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatannya manusia. Itu pun Allah Ta'ala timpakan agar mereka merasakan akibat sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Nah, makanya Allah Ta'ala menyebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menjadikannya baik. Nah, Allah yang membuat semuanya baik, tapi manusialah yang membuat kerusakan. Disebutkan oleh ahli tafsir, ya ini setelah Allah membuatnya baik, ya Allah membuatnya dengan ciptaannya yang sempurna, dan kemudian Allah lengkapi dengan syariatnya, agamanya. Manusialah kemudian yang membuat kerusakan, berbagai kemaksiatan, berbagai dosa, sehingga berdampak. Yang awalnya nikmat diganti azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwani fillah jazakumullah, dengan dua ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim di sini, ayat As-Sam'iyah yang terdengar, Al-Majluwah yang dibaca, yakni berupa wahyunya Allah, begitu juga ayat Kauniyah Al-Mashhudah, ayat berupa ciptaan-ciptaannya Allah yang bisa disaksikan, ini adalah menjadi jalan, uslub, cara untuk kita adalah semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Usul Salasah, ketika ditanya, wa idza sa'alta wa idza su'ilta bima 'arafta rabbak. Kalau engkau ditanya, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Kata beliau, bi ayatihi wa makhlukatihi. Nah. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan di antaranya, wa min ayatihi as-samsu wal qamar la tasjudu lis-samsi wal qamar wasjudu lladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Termasuk dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kuasanya Allah adalah matahari dan rembulan. Maka kalian janganlah menyembah kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lladzi khalaqahunna, sembahlah yang telah menciptakan matahari dan rembulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang benar-benar kalian mau beribadah kepadanya. Ini semua adalah mengarahkan pikiran kepada perkara yang paling agung, yang paling bermanfaat. Karena dengan itu semakin mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhammal ghafil an dhalik, dan Allah Ta'ala mencela orang yang lalai dari hal itu. Sebagaimana yang kita telah sebutkan tafsirnya dari Al-Imam Al-Kasir terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dharana li jahannam makasiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Nah, Allah Ta'ala telah siapkan neraka jahannam yang isinya adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki penglihatan tetapi tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pendengaran tetapi tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka adalah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih jelek daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Begitu juga Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tamdur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul ghafilun ulaika humul fasikun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing melihat bekal apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mencela orang-orang yang ghafil, lalai dari memikirkan, memahami, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah awal dari penentangan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ketika pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak lagi mengarahkan mereka untuk memahami ayat-ayat Allah, akhirnya mereka menentang ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 26, وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Kami jadikan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati, namun tidaklah bermanfaat bagi mereka sedikit pun pendengaran mereka, penglihatan dan hati mereka ketika mereka menentang ayat-ayat Allah. Nah. Di antaranya adalah orang-orang yang mereka terjebur dalam menuhankan akal sebatas mereka mengandalkan akal pikirannya untuk berkotak-katik dengan sains teknologi, tanpa bimbingan wahyu. Tanpa bimbingan wahyu. Nah, mereka sibuk dengan ilmu pengetahuan alam, matahari, rembulan, bumi, kandungan, langit-langit dan sebagainya, namun tidak dibimbing dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berangkat dari pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, yang mereka percaya adalah sekedar dari hasil penelitian mereka, observasi mereka, percobaan-percobaan mereka. Naam. Seiring dengan dangkalnya ilmu dan akal mereka. Apa yang bisa dicapai oleh akal? Naam. Yang sangat terbatas. Ikhwan wa jazakumullah. Yang dari awalnya sudah nol, berangkatnya dari nol, akal itu tidak bisa apa-apa, belum tahu ilmu apa-apa. Nah, bertambahnya ketika bertambah ilmu. Namun kalau ilmu itu tidak dibimbing dengan bimbingan wahyu, maka ikhwan wa jazakumullah, tidak ada, bahkan bisa dipastikan dia celaka, binasa. Karena Allah Ta'ala menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Adapun ketika datang kepada kalian petunjukku, siapa saja yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, ini Allah Ta'ala turunkan petunjuk melalui wahyu yang dibawa oleh para rasul. Nah, sementara mereka lebih percaya kepada ilmuwan-ilmuwan barat, lebih percaya kepada penemuannya dia. Hari ini dia percaya A, ternyata besok penemuannya berbeda lagi, baru percaya B. Yang A-nya sudah enggak dipercaya lagi. Besok lagi 6 bertentangan lagi dengan yang di hasil penelitiannya, enggak dipakai keyakinan dan kepercayaannya kemarin. Terus bergonta-ganti demikian. Dan bahkan akan mengalami kontradiksi, berbagai kebingungan, keraguan. Nah, itulah yang menimpa aqlaniyun, orang-orang yang menuhankan akal sebatas akal. Nah, maka di sini Al-Imam Qayyim rahimahullah mendudukkan urutannya yang paling awal, kemudian setelahnya, ya ini mengarahkan akal fikiran itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Utamanya adalah pertama ayat Al-Majluah Al-Munazzalah, ayat-ayat yang dibacakan, yang Allah turunkan, yang dibacakan oleh Rasul. Nah, berupa wahyu. Begitu juga ayat-ayat Kauniyah. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga kata beliau, al-fikratu fi ala'ihi wa ihsanihi wa in'amihi ala khalqihi bi asnafi ni'am wa si'ati rahmatihi wa maghfiratihi wa hilmihi. Yang ketiga, seseorang menggunakan pikirannya yang paling bagus, yang paling bermanfaat, kan bernilai ibadah, tidak akan sia-sia, adalah memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanihi, dan memikirkan kebaikan-kebaikannya Allah. Nah, nikmat-nikmatnya Allah yang telah berikan kepada makhluknya dengan berbagai macam nikmat, dan luasnya rahmatnya Allah dan ampunannya Allah dan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka ihanu zakumullah, Allah Taala bahkan sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, 6. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak 31 lafaz tersebut diulang dalam surah Ar-Rahman. Setelah kapan itu? Pertanyaan itu diulang oleh Allah sampai 31 kali dalam satu surah. Tidak lain adalah setiap kali Allah Ta'ala menyebutkan nikmat. Ya, setiap kali Allah Ta'ala menyebutkan nikmat. Nah, baik itu nikmat yang sudah kita rasakan, yang sudah ada. Begitu juga nikmat yang Allah Ta'ala janjikan kelak. Nah. Kemudian Allah Ta'ala tanyakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabb kamu yang mana? Ya, ini konteksnya rabbukuma, rabbikuma, kamu berdua, yakni dari kalangan jin dan manusia. Wahai jin dan manusia, nikmat Rabb kamu yang mana yang kamu dustakan? Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tentang tafsir, yakni fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata beliau, Walamma dzakara jumlatan katsiratan min ni'amihi allati tusyahadu bil absar wal basair wa kana al khitab li tsaqalain al insi wal jin qarrarahum ta'ala bi ni'amihi faqala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa bi ayyi ni'amillah ad-diniyah wa dunyawiyah tukadziban. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan berbagai nikmat yang banyak yang bisa disaksikan oleh mata, bisa difahami oleh hati, dan ketika hal ini ditanyakan kepada sakalain, jin dan manusia, manusia dan jin, Allah Ta'ala pun menetapkan kepada mereka, menegaskan kepada mereka tentang nikmatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kamu yang mana kamu dustakan, ai fabi ayyi ni'amillah ad-diniyah wa dunyawiyah tukadziban, nikmat Allah yang mana, baik yang secara diniyah, nikmat agama dunyawiyah maupun nikmat dunia, yang kamu dustakan yang mana? Naam. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menegaskan di dalam surah Luqman. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah Ta'ala yang telah melengkapkan kepada kalian nikmatnya yang dhahir maupun yang batin. Kalau tahu. Naam. Seharusnya tahu. Karena telah Allah beritahukan, kecuali orang-orang yang buta, tidak mau mempelajari, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak datang padanya ilmu, artinya tidak mau mempelajari ilmu, tidak dibimbing oleh kitab, tidak mendapati cahaya bimbingan Allah, karena dia sendiri yang menjauhinya, dia yang menolaknya, dia merasa tidak membutuhkan bimbingan Allah tersebut. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan setelahnya, wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang orang-orang yang berani membantah Allah bighairi ilm, tanpa ilmu, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa bimbingan kitab yang memberi cahaya. Naam. Apa bentuk kedustaannya? Lihat. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ikuti apa yang Allah turunkan. Nah, apa jawabannya? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kata mereka, cukuplah kami mengikuti apa yang menjadi peninggalan nenek moyang kami. Gak butuh sama petunjuknya Allah. Lebih percaya kepada penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan yang kafir. Lebih percaya kepada yakni apa yang dia hasilkan dari eksperimennya. Nah, dari hasil penelitiannya, observasinya, yang itu kemudian menjauhkan dia dari ayat-ayat Allah. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Karena juga banyak ya para ilmuwan-ilmuwan kemudian mereka kemudian dibukakan hatinya untuk mengakui kebesaran Allah, kemudian mereka pun lantas tunduk, menjatuhkan akal mereka, dan mereka mengangkat ayat-ayat Allah SWT, mengakui kedangkalan akal, keterbatasan akal, kalau tidak dibimbing dengan petunjuknya Allah SWT. Karena akal yang dengan yakni panca indera yang dia miliki sebatas yang dia tahu adalah yang nampak, yang terlihat, yang terbaca oleh eksperimennya dengan alat yang terbatas, yang alat itu masih juga banyak kekurangan yang sehingga perlu ditingkatkan kecanggihannya dan sebagainya. Artinya apa? Ya, belum mengilmui segala sesuatunya. Dan tidak akan mereka mengilmui segala sesuatunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian wahai manusia diberi ilmu kecuali sedikit. Sementara Allah Ta'ala bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, sudah maha mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun di langit-langit maupun di bumi. Nah, lantas kamu lebih percaya kepada akalmu atau percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama yatadzakkaru illa ulul albab, tidaklah bisa memikirkan, memahami yang demikian kecuali ulul albab, yang akalnya masih sehat. Nah, menjelas-jelas lahir dalam keadaan nol, putul, kosong, enggak tahu apa-apa. Nah, kemudian dia baru belajar sedikit, setapak demi setapak, kemudian kok merasa serba tahu, menuhankan akalnya, merasa cukup dengan akalnya. Ini ikhwanul fiddin jazakumullah. Maka sekali lagi, wa minan nas may yujadilu fillah, di antara manusia ada yang berani membantah Allah, berani membangkang Allah. Yang jelas sebabnya apa? Min ghairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan kitab. Makanya ketika diajak untuk tunduk terhadap apa yang Allah turunkan menjadi syariatnya Allah, ya, serta merta dia jawab, aku cukup mengikuti yang sudah menjadi peninggalan orang-orang sebelumku lah. Nas'allah salama wal afiyah. Yang dengan kita memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yang kemudian tadi diantaranya Allah takrir supaya kita mengakui, menyadari, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Maka kita pun akan mengetahui ihsan, perbuat ayani kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengetahui luasnya rahmatnya Allah, maha memberinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi-lagi, sekali lagi, ini konteksnya semuanya adalah membawa pemikiran kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga kata beliau, 1, 2, 3 ini tadi, wahadil anwa'us salasatu tastahriju minal qalbil ma'rifatallah wa mahabbatahu wa khawfahu wa roja'ahu. Tiga macam ini tadi mengarahkan dan membawa pemikiran kepada Allah dan hari akhir ini tadi, tiga ini akan keluar dari hati berupa ma'rifatullah, mengenal Allah, wa mahabbatahu, cinta kepada Allah, wa khawfahu, takut kepada Allah, wa roja'ahu, dan adanya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melahirkan khauf, rasa takut, rasa mengagungkan. Nah, sehingga seorang semakin dia mengenal Allah, Yang dengan itu kemudian semakin dia merasa dekat dengan Allah. Demikian ikhwan jazakumullah. Sekali lagi ini yakni ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ilmu yang paling utama, yang paling tingginya, paling afdolnya. Karena para ulama menyatakan qadrul ilmi bi qadri ma'lumi. Nilainya ilmu itu sebanding dengan nilai yang diilmui. Nah, ilmu tentang Allah berarti itu adalah ilmu yang paling tinggi, paling mulia, paling agungnya. Nah. Wadamamu fikrati fi dhalika ma'ad dhikri yusbihul qalba fil ma'rifati wal mahabbati sibghatan tamatan. Dan terus menerus memikirkan hal itu tadi, tiga tadi, ma'ad dhikri, diiringi dengan senantiasa dhikrullah, mengingat Allah, yusbihul qalba fil ma'rifah, maka akan mewarnai hati untuk senantiasa dalam keadaan ma'rifah, mengenal Allah, wa mahabbah, cinta kepada Allah, sibghatan tamatan, memberikan warna yang sempurna. Naam. Mewarnai hati, ya, yang kemudian dia isinya adalah semakin mengenal Allah, cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, sehingga hati yang demikian hidup karena isinya selalu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Hati dengan zikir, ya, itu adalah seperti ikan dengan yakni air. Bagaimana kalau ikan itu dipisah dari air? Jelas akan mati. Nah, begitu juga lah. Kalau hati itu sudah tidak ada zikrullah, mati dia. Nah, seperti jasad tanpa ruh. Hati itu tanpa zikir ibaratnya seperti jasad tanpa ruh, enggak ada kehidupan. Jasadnya itu menjadi kuburan bagi hatinya sebelum jasadnya dikubur dalam tanah, sudah menjadi kuburan bagi hatinya. Naam. Hatinya tidak ada kehidupan. Ini tiga bentuk macam membawa pikiran yang paling bermanfaat, ya, paling besar keutamaannya. Sekali lagi, memahami, memikirkan ayat-ayat Allah berupa wahyu, memahami ayat-ayat Allah berupa ciptaan-ciptaannya Allah. Dan yang ketiga, memahami tentang, memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu obat yang mujarab untuk menghilangkan, membersihkan berbagai penyakit hati, dan bahkan yang bisa membinasakan, menjadikan matinya hati. Kalau hati sudah sekarat, nah, sudah jarang untuk bisa zikrullah, bisa merasakan lezatnya, merasa dekat dengan Allah, nah, merasa lezat ketika membaca ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, nah itu obatnya. Arahkan pikiran ke sana, obati dulu. Ikhwan fillah jazakumullah. Dan yang menjadikan sebab lalainya pikiran kita untuk ke arah tiga ini, tiga macam ini sangat banyak, apalagi zaman sekarang. Itu masalahnya. Sehingga menjadi sebab kerasnya hati. Tidak lagi hati merasakan lezat, manis ketika beribadah kepada Allah, ketika bersanding dengan ayat-ayat Allah, baik membacanya atau mendengarnya. 6. Tidak adanya ghirah, kecemburuan dirinya untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya Allah, justru dirinya merasa asik dengan berbagai kemaksiatan, berbagai dosa. Ini ya berarti langsung disimpulkan, gak usah lama-lama. Hati yang demikian berarti banyak penyakit, banyak virus, ya. Segera untuk diobatin, ya. Segera diterapi. Terapinya ini tadi, di antaranya, yang utamanya tiga macam bentuk mengarahkan pikiran kita untuk bisa memahami, merenungkan, mentadabburi. Ini ikhwani wa jazakumullah. Sementara sampai di sini, kebetulan ada kegiatan yang menunggu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sedikit kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.